Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Islam dan Jamaah, hadirin hadirat, alim ulama, ceri pandai, ustaz-ustaz, guru-guru kita. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita dengan semangat Idul Fitri, kuatkan ukhuwah Islamiah menyongsong kebangkitan umat di era milenial. Inilah tema yang paling panjang selama tahun. Pertama, dengan semangat Idul Fitri. Id kembali, fitr asal. Idul Fitri kembali ke asal. Asal kita ini apa? Asalnya adalah tauhid, la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz aghala rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah asal muasal manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian janji, dan Allah ketika itu bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini rabb kamu? Waktu itu semua manusia menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami ya Allah. Jadi makna Idul Fitri kembali kepada asal tauhid, la ilaha illallah. Memangnya asal kita tidak tauhid? Asal tauhid, tapi ada yang ketika sampai ke dunia ini lupa menyembah pokok kayu, menyembah halembu, menyembah hantu, menyembah segala macam yang tak layak disembah, menyembah batu. Maka Idul Fitri kembali kita ke asal tauhid. Subuh ini diajak kembali ke asal tauhid. At-tahiyatul mubarakatuh, salawat thayyibatul lah, salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadil salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Kembali ke asal tauhid. Kalau sudah la ilaha illallah, la mahbuba bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah. Kalau masih cinta kepada rumah, cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, qul, katakan kepada mereka yang lebih mencintai itu daripada aku ya Muhammad. Katakan kalau kamu sampai lebih mencintai itu semua daripada aku, fatarabbasu, tunggulah nanti, hatta yati Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Jadi makna kembali kepada fitr, yang dulu kau cinta kepada anak, sekarang lebih cinta kepada Allah. Apa makna cinta kepada anak bisa merusak cinta kepada Allah? Waktu subuh habis jam 6.17 habis subuh. Tiba-tiba jam 6 si bapak membangunkan anaknya. Bangun nak, sholat. Ini udah jam 6, 17 menit lagi habis waktu subuh. Apa kata istrinya? Biarkan aja lah bang, tanggal merah. Kalau memang cinta kepada anak, cakap ibu bukan begitu. Bangun, ibu lebih kuat lagi. Bangun, nanti ayah kau masuk neraka gara-gara ini. Ah, itu baru sepakat antara ibu sama bapak. Kenapa tak berjilbab? Kata si bapak kepada anak yang sudah akil balig, pakai jilbab. Apa kata si ibu? Biarlah bang, nanti kalau rapat kali jilbabnya payah dia dapat suami. Nanti kalau berdosa, biar mama yang nanggung dosanya. Inilah yang menyebabkan cinta kepada Allah rusak. Jadi kalau ada bapak mencium anaknya, lalu ada orang mengatakan, oh kau ini lebih cinta kepada anak, rusak cinta kepada Allah. Tidak. Ada orang mencium anaknya, ada orang sayang pada anaknya, rusakkah cintanya kepada Allah? Tidak. Karena Allah menyuruh mencium anak. Nabi mencium Hasan, mencium Husain. Kebetulan di sampingnya ada orang Arab Badui, Habis bin Akra namanya. Apa kata si Arab Badui? Anakku 10 laki-laki. 10 anakku laki-laki, satu pun tak pernah kucium. Itu saking kerasnya hati orang Arab Badui. Se-metal-metalnya orang kita, sepreman-premannya orang kita, bertatu, togap, kumis tebal, gondrong. Kalau sudah menengok anak kecil, hilang premannya. Tapi orang Arab Badui ini keras, luar biasa. Apakah salah mencium, menyayangi anak kecil? Tak salah. Yang salah itu adalah sampai merusak keimanan kepada Allah, meluluh lantakkan kewajiban, saking sayangnya sama anak, akhirnya diambil yang haram. Demi untuk apa? Supaya dia punya rumah, supaya dia punya mobil, supaya dia bisa sekolah S1, S2, S3, supaya dia punya masa depan. Akhirnya mengambil yang haram. Ingat, kalau gara-gara itu engkau halalkan yang diharamkan Allah, Idul Fitr, baliklah engkau kepada asli la ilaha illallah, la mahbuba bihaqqin illallah. Idul Fitri, kembali kepada asal, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah sebenar-benar penyembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subuh ini sudah berapa kali kita katakan, masuk tahiyatul masjid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua kali, rakaat pertama, rakaat kedua. Salat qabliyah subuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Empat. Salat subuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Baca Fatihah. Sebelum baca doa, di awal doa, di tengah doa, atau di ujung doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 8. 8 kali sudah mengatakan itu. Kepada engkau saja aku menyembah ya Allah, tidak kepada yang lain. Memangnya ada orang menyembah Allah juga menyembah yang lain, ya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Allah. Tapi di samping itu dia menyembah kepada yang lain. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham. Ketika ditanya, kenapa kalian sembah yang lain-lain-lain itu? Kami menyembah Allah. Bukan kami tak menyembah Allah. Kami menyembah Allah. Lalu kenapa kalian sembah yang lain? Itu hanya sebagai perantara saja, sebagai wasilah saja. Tak bisa kami langsung kepada Allah lalu kami menyembah yang lain. Alhamdulillah sampai hari ini yang belum murni tauhidnya sesuai dengan tema, dengan semangat Idul Fitr, kembali kepada fitrah asal. Dengan asal la ilaha illallah itulah orang yang sakit menjadi sehat. Orang sakit itu kehilangan semangat hidup. Jadi saya tanya dokter, Pak dokter, sebetulnya yang membuat orang sehat itu berapa persen obat? Saya takut salah ceramah, salah ngomong. Ustaz Somad, berapa banyak pasien yang datang ke tempat praktek saya, belum saya kasih obat sudah sehat duluan. Kok sehat Pak dokter? Saya ajak cerita. Apa kabar Bapak? Gimana keadaan keluarga? Gimana ibadah Bapak? Gimana sholat Bapak? Akhirnya dia cerita curhat, lupa sakitnya, sehat dah. Begitulah kalau dapat dokter beriman. Tapi kalau dapat dokter tak bertauhid, waktu mau berangkat agak sakit-sakit, jumpa sama dia makin sakit. Dikasihnya obat 2 hari mati. Tak ada semangat tauhid dalam dirinya. Tapi kalau dokter ini bertauhid, Idul Fitr, kembali kepada fitrah tauhid, fitratul Islam, maka saat itu bangkit semangat hidupnya. Bapak tidak sakit, Bapak sehat. Kuatkan keyakinan Bapak. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Ia juga bangkit semangat. Ternyata ada sugesti dalam dirinya bahwa dia sehat, bahwa dia walafiat, bahwa dia dapat kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kita yang datang menjenguk orang sakit itu pun begitu juga, bangkitkan tauhidnya. Kata orang, saya ini sudah diponis dokter Pak Ustaz, 2 minggu lagi nyawa saya. Jangan dengarkan. Dia bilang berapa minggu lagi? 2 minggu. 2 kali Jumat gul nih, kata dia Pak Ustaz. Dia bilang ngomong gitu. Iya, dia tak sampai Jumat. Bapak masih syukur 2 Jumat. Dia tak sampai sholat Jumat. Baru sholat zuhur, mati. Bangkitkan semangat. Makanya kita tak boleh terlalu jujur nih orang sakit. Gimana menurut engkau saya nih? Ah, oh, kalau gini gayanya, lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang tak pernah mengingkari janji. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Satu pun tak dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Bangkit semangatnya, sehat dia. Begitu kita pulang, sakit dia balik. Datang orang lain membangkitkan semangatnya. Itulah mengapa dalam Islam diajarkan idza marida, kalau saudaramu sakit, fa'udhu, kunjungi dia, bangkitkan semangat. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tak ada beras. Andai mati semua pokok padi di Indonesia ini, tak pula bisa kita mengimpor beras ke Vietnam. 3 bulan kita masih bisa hidup. Kalau tak ada air, 3 hari kita masih bisa hidup. Kalau bersatu air Sungai Sia dengan air Selat Malaka, masin semua tanah ini, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi orang hanya bisa hidup 3 detik kalau kehilangan harapan. Maka jangan sampai hilang harapan. Orang yang hilang harapan itu bahasa kitanya putus asa. Asa adalah harapan. Makanya orang penyair itu, aku telah kehilangan asa. Siapa itu? Rupanya nama bininya Asa. Nama sangkong apa? Kehilangan harapan. Jangan berharap kepada harta akan binasa. Jangan berharap kepada kuasa akan diambil KPK. Jangan berharap kepada anak boleh jadi durhaka. Boleh jangan berharap kepada apapun kecuali kepada Allah. Gantungkan harapanmu kepada Dia yang tak pernah menyia-nyiakan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tak pernah ingkar janji. 5 kali itu kita katakan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tanamkan itu dalam hati. Allah tak pernah ingkar janji. Kalau aku buat baik, kalau aku niat baik, Dia kasih aku baik. Kalau datang yang tak baik, berarti Dia ingin aku sabar. Kalau Dia berikan baik, berarti Dia ingin aku kuat. Maka dua-dua baik. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan, hebat. Kalau aku kasih dia sakit, dia sabar, dapat pahala. Kalau aku kasih dia sehat, dia syukur, makin hebat ibadahnya. Aku kasih dia anak, bersyukur, dapat anak soleh-soleha. Kalau tidak aku beri dia anak, bersabar. Dengan sabarnya itu, dia dapat kesabaran. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Tak ada yang tak baik bagi seorang mukmin. Husnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Tak ada cara lain kecuali Idul Fitri, kembali kepada fitrah asal muasal, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang selama ini rusak tauhidnya diharapkan dengan acara subuh ini, mantap yang buat tema ini. Cerdas dengan semangat Idul Fitri. Nah, setelah tauhidnya kuat, barulah melangkah ke berikutnya, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Bohong bisa bersaudara kalau tauhid tak kuat. Kenapa Bapak Ibu persahabatan kita ini bisa kekal abadi? Persahabatan kita sudah 9 tahun. Saya kemari 2009, sekarang 2018. Persahabatan kita murni karena tauhid. Dan bersahabat karena partai pocah kongsi. Kawan duduk, awak terduduk. Dah tak sedap berkawan. Kawan karena harta, karena sama-sama satu geng. Dia naik Harley, awak naik Harley. Sedap. Dia naik Harley, awak naik CB100. Belok kiri, berhenti. Mogok, mati mesin. Kau lah duduk. Tapi persahabatan kita karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. La ilaha illallah. Waktu lahirnya la ilaha illallah. Waktu dalam masjid la ilaha illallah. Waktu mati nanti pun la ilaha illallah. Takutkah Ustaz Somad mati su'ul khatimah? Tak. Sikit pun saya tak takut. Andai saya terbujur kaku di rumah sakit Arifin Ahmad, kenapa tak rumah sakit yang lain? Itu yang negeri. Nanti disebutkan swasta katanya pesan sponsor. Payah juga ceramahnya sekarang. Intai-intai kesalahan. Andai saya terbujur kaku, takutkah saya su'ul khatimah? Tidak. Akan datang sahabat-sahabat saya dari Indah Kiat Perawang. Mereka yang akan berbisik ke telinga sebelah kanan, Ustaz, la ilah. Belum lagi. Sakit-sakit ringan aja nih. Mau cepat aja aku tengok. Sampai ibu yang dimuliakan Allah. Persahabatan inilah yang membuat kita akan tetap semangat. Persahabatan ini pula yang akan membuat kita dicari di padang mahsyar. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bijalali. Aina, mana? Al-muta'abbuna bijalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku mau menaungi mereka di bawah atap naunganku. Yawma la zilla inna zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan. Saat itu tak ada naungan. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua kubur dibuka, dibangkitkan. Animat nafsum ma qaddamat wa akharat. Waktu itu baru orang sadar tak ada tempat bernaung, tapi ada orang yang tempat bernaungnya singgasana arsy Allah. Siapa itu? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Ayah itu kawan ayah? Ya. Di mana ayah kenal sama dia? Di Masjid Nurul Islam KPR Indah Kiat Perawang. Waktu pengajian dulu. Sampai kapan berkawan? Sampai kami tua nih masih sama-sama pengajian. Itu kawan ayah ya. Di mana kenal sama dia? Kami sama-sama mabuk dulu Jakarta. Itulah kawan ayah waktu sama-sama sakau dulu. Mana dia sekarang? Mati. Ayah untung diselamatkan Hansip. Tobat. Jelek kali. Awalnya aja udah tak sedap sebenarnya. Tapi persahabatan malam ini masya Allah, sampailah subuh. Datang saya tadi malam, berkerumun sahabat-sahabat menunggu. Masya Allah. Entah saya aja merasa menunggu. Mohon maaf, tak dapat saya salami satu-satu karena berat betul mata saya. Langsung ke kamar, langsung tidur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh. Itu pepatah orang Melayu itu luar biasa. Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia. Kadang kita tak ada niat menyinggung orang, orang tersinggung. Berapa banyak saya ceramah, banyak jamaah itu tersinggung. Saya tak ada niat tersinggung. Cerita saya tentang narkoba, dia tersinggung, rupanya anaknya pecandu. Cerita saya tentang sholat, siapa yang meninggalkan sholat? Dia tersinggung, rupanya laki dia tak sembahyang. Jadi memang ceramah ini yang paling enak, yang tak menyinggung, ya cerita mati kan. Ini kita akan mati. Jamaah sekalian, kita ini akan mati. Siapapun kita semua akan mati. Makanya banyak ustaz itu ceramahnya, baru nengok mukanya udah ingat awak mati. Ustaz apa itu? Ustaz mati. Sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kuatkan ukhuwah Islamiyah. Saya tak tahu entah mana orang Jawa, entah mana orang Batak, entah mana orang Sunda, entah mana orang Minang. Dan saya tak pernah dipermasalahkan. Selama 9 tahun saya bolak-balik ceramah ke Perawang nih, belum pernah lagi jamaah nanya, "Ustaz orang apa?" "Oh, saya orang Melayu." "Ah, saya baliklah. Saya maunya ustaz yang Jawa." Tak pernah dipermasalahkan. Tadi malam di lokasi transmigrasi, orang Jawa kebanyakan mayoritas. Ripun kabari, ibu-ibu, bapak-bapak, api. Wis kurang-kurang dinara teko kene ya. Muka-muka sing melu acara iki podo mlebu nang surga. Amin. Mereka merasa saya bagian. Ustaz Jawanya di mana? Merasakan bahwa kita adalah bagian dari saudara. Yang menyatukan kita itu apa? Bukan kita orang Jawa, bukan kita orang Batak. Ceramah saya di hari pertama Simawang, sorenya Malalo, besoknya Pariaman, kota Pariaman, kabupaten Pariaman, ditutup di Masjid Agung, puncaknya di Masjid Raya Padang, Sumatera Barat. Bicara dengan saudara-saudara kita, di komen mereka di Facebook acara streaming, Ustadz tolong jangan bahasa Minang, kami tidak paham, kata yang di Pulau Jawa. Rupanya lupa saya selama ceramah itu, baswawa saya dari awal. Ustadz Somad bukanlah Ustadz nan marantau dari jauh, tapi Ustadz Somad adalah anak kemanakan kami pulang suri ke kampung halaman. Begitu kata nenek mama mengakui saya orang Minangkabau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ini semua kita pandang sebagai saudara. Sau satu, se, sau, se, satu. Udara, perut. Saudara-saudara, saparui-saparui. Kita ini semua seperut. Kalau sudah saudara seperut, jangan mengejek. Kalau sudah saudara seperut, jangan caci maki. Kalau sudah saudara seperut, jangan lagi. La talmizu anfusakum. Jangan kau ejek dirimu. Itu ayat membingungkan. Jangan kau ejek dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Kenapa saya dikatakan jangan kau ejek dirimu? Ketika aku mengejek engkau, saat itu aku sedang mengejek diriku sendiri. Karena engkau adalah cerminan tentang aku. Kalau ada tetangga kita yang tak sholat, yang salah itu dia atau kita? Kita! Kenapa tak kita ajak dia? Kalau ada anak tetangga kita pacaran, yang salah itu anak dia atau kita? Kita! Kenapa kita tidak ada amar ma'ruf nahi munkar? Ketika saya mengejek orang, memang penghuni neraka jahanam. Yang salah itu kita. Kenapa tak kita tarik tangannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan ejek orang lain, jangan caci maki orang lain, karena dia adalah cerminan dari dirimu. Ketika saya ejek bapak, pesek pendek hitam buruk. Dia adalah dirimu, karena kau berasal dari yang sama. Engkau dengan dia berasal dari kullukum min Adam, semua kamu semua dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Bapak dari tanah, ibu dari tanah, saya dari tanah. Jadi asal muasal kita ini dari tanah, Pak Ustaz, ya. Kalau memang asalnya dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Ada yang baik, ada yang sombong, ada yang lembut, ada yang angkuh. Ada yang dari tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara ini nanti balik kita asik mencari kesalahan orang. Manusia ini kalau sudah dapat meteran, yang diukurnya orang lain, bukan diri dia. Saya tak mau setelah ini balik, nampakku tetanggaku inilah yang tanah sengketa. Kita maksudnya, jangan-jangan aku ini yang tanah sengketa. Jangan mengukur orang lain, diri kita ukur. Subuh ini kita sedang mengaji, mengukur bayang-bayang diri. Idul Fitri, aku dah balik tak kepada fitrah? Kuatkan ukhuwah. Aku ni selama ini menjaga ukhuwah atau merusak ukhuwah? Rusak ukhuwah kita. Ini zaman luar biasa. Dulu orang kalau datang ada ngasih tahu, datang ke rumah ya, bawa sirih. Datang ke rumah nanti Pak, kami kebetulan menerima anak menantu baru, anak kemenakan kami. Kita pun datang. Dulu begitu, sekarang dah. Datang kau kemarin acara nikah anak dia? Tidak, aku sibuk tak datang. Tapi tidak merasa bersalah, merasa sudah datang. Hanya dengan membuka FB-nya, lalu melihat foto anaknya, dengan dua kali perbuatan sudah menganggap datang. Contreng like sekali dengan tulisan bawah, amin, amin, amin. Alhamdulillah kami sudah menikahkan anak kami. Mohon doa selalu. Barakallahu lakum wa barakah alaikum wa jama'a bainakum wa filair. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Kau kemarin datang akikah anak dia? Aku tak bisa datang, sibuk betul. Tapi sudah merasa datang. Dengan apa? Dengan hanya mencari FB-nya atau membuka grup lalu mengucapkan semoga jadi anak yang soleh. Amin, amin, amin, amin. Kau datang kemarin waktu acara anak dia sunatan khitan, aku tak bisa datang. Tapi merasa sudah datang. Ini yang paling bahaya. Yang kita khawatirkan, waktu kita mati pun orang lain juga begitu. Tak ada yang datang. Semuanya tinggal komen. Amin, amin. Bahaya. Dulu kita lama tak berjumpa, datang rindu, datang kasih, datang sayang, bersalaman, berpelukan. Tapi hari ini semua rasa itu sudah hilang. Berkumpul sesama sahabat, kerabat, tetangga, kawan, yang dihubungi bukan, yang diajak ngobrol bukan kawan yang di situ, kawan yang lu di sana. Hai, apa kabar? Sehat. Aku sedang sama si Anu nih. Yang diajak ngobrol itu yang dekat inilah. Apa kabar bapak? Sehat. Udah jelas kawan tuh di sebelah ngap-ngap bau. Judul lagunya setengah napasku pergi. Asma. Yang ditanya yang lu yang jauh di sana. Bukan tak penting yang jauh itu, tapi ada yang rusak dengan komunikasi kita. Maka terjadilah miskomunikasi, rusak komunikasi. Alhamdulillah, selama kita masih sholat di masjid ini dan dalam perjalanan ceramah saya dulu, kalau sekarang ditengokkan orang di foto-foto ramai jamaah biasa. Dulu di awal-awal ceramah di seluruh 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, maka yang paling ramai jamaahnya di Masjid Nurul Islam Perawangan. Sampai inilah masjid yang paling ramai. Masjid-masjid lain kadang 2 sob, 3 sob, kadang setengah sob. Tak banyak orang. Pernah ada satu masjid itu memang ramai. Malam itu 3,000 orang berkumpul. Awal-awal saya pulang 3,000. Selesai acara pengajian lari semua ke belakang. Tanda tangan absen. Ada, tak boleh sebut nama masjidnya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi Masjid Nurul Islam ini memang dari dulu ramai dan tak ada pakai-pakai absen. Memang lillahi ta'ala. Rupanya sampai hari ini melimpah ruah, sampai pula keluar, sampai ke tanah lapang. Rupanya penuh ini sampai ini. Orang atau motor? Orang. Pasang pula layar di luar, macam layar tancap. Tadi malam kami lewat, jam 2:30, 3 kami tadi malam masuk, ada layar saya tengok. Saya sangka tadi malam nonton barang bola di sini. Ini jamaah Nurul Islam ini udah nonton barang pula mereka di halaman masjid ini. Rupanya untuk acara besok pengajian subuh. Astagfirullah. Betapa kita rusak gara-gara su'uzon. Su'uzon. Orang mau pengajian nonton, sangka dia nonton Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, PSMS. Padahal orang mau ngaji. Su'uzon. Makanya dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk. Sombong dia itu sekarang Pak Ustaz. Dulu akrab, sekarang datang kami ke rumahnya senyum pun tak mau. Kau tanya tak dia kenapa begitu? Tidak. Jangan ambil kesimpulan. Tanya baik-baik. Mana rumahnya? Itu Ustaz. Mungkin kalau Ustaz nanya dia jawab. Kok kenapa sekarang jalan sini? Saya ini sakit, Pak Ustaz. Apa sakitnya? Udah sebulan, Pak Ustaz. Apa udah sebulan? Tak bisa kentut sebulan. Patutlah. Okay, jangan mudah mengambil kesimpulan. Udah ambil kesimpulan. Kau diantara semua kawan-kawan tetangga ini siapa yang paling sakit hati? Saya sakit paling sakit sama itu, Pak Ustaz. Emang sakit hati. Kenapa? Mobilnya baru. Sudahlah baru, pakai kaca hitam 80% belah. Setiap lewat ketemu tak pernah mau buka kaca. Klaksonnya tem-tem. Kalau sama situ, itu rumahnya pula kan. Dua lantai pula. Kami menengok ke atas. Tidak adanya kami dari atas. Hai. Sakit. Kalau sama yang itu yang paling sakit hati saya, Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baik. Ibu jangan marah. Dia baru karena yang lama meninggal. Ibu mau marah. Kadang ada ibu-ibu ini sensitif. Kalau udah ngarah gitu, ah, kalau gini balik aja lah. Nyesal aku datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya ukhuwah ini harus tetap dijaga. Jangan suuzon, jangan ejek-mengejek. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menceritakan aib orang lain. Kalau ada kawanmu, sahabatmu, tetanggamu suka menceritakan aib orang lain di matamu, ingatlah, saat engkau tidak ada di depan matanya, pasti dia akan menceritakan engkau kepada orang lain. Itu sudah pasti. Asal jumpa sama engkau, mulai di absennya satu-satu. Dari huruf A, Abdul Somad dulu. Habis itu baru B, sampai C. Kalau tak permisi sampai Z, tahan. Ingat, ketika kau tak ada, dia akan ceritakan aib engkau kepada orang lain. Oleh sebab itu maka, kalau dia sudah mulai membuka cerita, teringatnya, ah, itulah pembukaan. Kita bukan cerita aib orang lain ya, ini sekedar ngambil pelajaran aja. Apa-apa. Sebentar ya, aku ada pula tadi janji. Alah, jangan sebentar aja. Banyak-banyak berzikir. Begitu nampak dia dari jauh, Allahumma shalli ala sayyidina. Dia dekat dia, betul kabarnya anak saya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau begitu kita memutus. Kita bukan memutus, kita sedang menyelamatkan dia dari apa? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Bangkai tikus, isu bakso. Bangkai tikus, berapa bulan orang tak makan bakso? Isu bangkai tikus. Tapi ada orang yang mau memakan bangkai saudaranya. Siapa itu? Orang yang menceritakan aib orang lain. Bersaudara ini bapak ibu tak putus, walaupun mati. Mati pun tak putus. Andai bapak ibu dapat SMS, telah berpulang ke rahmatullah almarhum Abdul Somad LCMA, tak putus hubungan kita. Sahabat-sahabat dari Perawang tetap percaya kau SMS. Astagfirullah, rasa tak percaya ya begitu cepat Ustaz itu pergi. Tapi memang subuh semalam nampak aku gaya-gaya. Putuskan hubungan, tidak. Beribu fatihah datang dari Perawang menuju Panam Pekanbaru. Al-Fatihah, macam cahaya-cahaya berterbangan sampai ke sana. Begitulah hubungan tak pernah putus. Makanya ketika ada seorang sahabat kulit hitam memeluk Nabi, kenapa kau peluk aku, kata Nabi? Aku menyangka nanti di akhirat tak mungkin kulitku yang hitam legam ini bisa bersentuhan dengan engkau ya Rasulullah. Aku budak hamba saya, susah melarat. Bagaimana mungkin aku bisa memeluk engkau di surga Jannatul Firdaus yang tinggi, yang hebat, amalku tak banyak. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Mungkin dia tidak kenal engkau, mungkin dia tidak tahu engkau, tapi doanya selalu bersama engkau. Abdul Somad, mungkin kau tak pernah jumpa dia, mungkin kau tak pernah bersalaman dengan dia, tapi dalam doa munajatnya di tengah malam, dia selalu menyebut engkau, ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu yang selalu. Jangan diaminkan sekarang. Ini agak-agak lama sikit. Mati tak bisa kita pesan. Jangan takut mati. Ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, asal sudah suami cerita mati. Mama, mama, mama, kalau papa nanti mati, jangan cerita mati. Kenapa takut mati? Justru kita disuruh ingat-ingat mati. Mengingat mati bukan berarti kita kehilangan semangat hidup. Mengingat mati bukan berarti kita malas beraktivitas. Niat mati bukan berarti kita tidak membesarkan anak, tidak bekerja, tidak membangun rumah, tidak membeli kendaraan. Niat mati tetap membuat kita terus semangat. Dengan ingat mati kita semangat cari kerja. Dengan ingat mati kita semangat untuk beraktivitas. Dengan mati tetap ingat semangat berinfak, berzakat, bersedekah. Karena kita membayangkan kehidupan ini singkat, pendek, tak bermakna. Tapi ada yang lebih kekal dan panjang abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul wa abaqa. Akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Jadi nanti kalau ada ustaz ceramah tentang mati, jangan suuzon. Ini ustaz ni bawaannya mau mati aja. Tidak, sebenarnya ustaz itu sedang mengingatkan kita bahwa hidup ini akan berakhir. Saudaraku, hidup ini tak lama. Saya nanti siang acara reuni dengan kawan-kawan yang dulu sama-sama di IAIN Susko. Saya masuk IAIN tahun 1996. Siang nanti halal bihalal jumpa kawan-kawan, berarti sudah tamat kami masuk 96, sekarang 2018. 22 tahun. 22 tahun tak jumpa. Kalau dulu kami masuk umur 18, 19, 20, berarti sekarang sekitar 40-41. 40 tahun jumpa, pertanyaannya anak berapa? 10 tahun lagi umur kami 50, kalau jumpa pertanyaannya kau sakit apa? Cincin di sini apa di sini? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, rapuh tulang belakang. 60 tahun pertanyaannya, kubur Zainu di mana? Kalau jumpa lagi 70, 80 pertanyaannya, kau pakai Pampers merek apa? Begitu cepat waktu berlalu. Bulan Maulid kemarin diundang saya ke sekolah. Kepala sekolah menelpon, anakku bisa kau datang balik sekolah? Ya pak, tak boleh menolak guru, takut awak kualat. Balik insyaAllah. Menjumpalah sama kawan-kawan yang 20 tahun lalu imut-imut. Hari ini sedih kita nengok, lisut. Begitulah kehidupan itu cepat berlalu. Sedih kita? Tidak. Karena dunia ini tetap diisi oleh anak-anak kita. Ajarkan, itu kawan ayah, itu saudaramu, itu sahabatmu. Dan alhamdulillah saya diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk belajar. Kalau di Perawang ini ceramah, kita tak tahu mana orang Jawa, mana orang Sunda, mana orang Minang, mana orang Batak, mana Mandailing Natal. Karena bentuk rupa kita mirip-mirip saja. Tapi ketika di Mesir, di lokal, di kelas, tengok sebelah kanan anak Turki, nampak darahnya mengalir. Tengok di sebelah kiri, tapak tangannya pun hitam. Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Namibia, Gambia, Zambia, Nigeria, hitam-hitam. Macam-macam. Yang ini hidung tu panjang-panjang hidung. Yang ini tak berhidung sama sekali. Saya dulu awal-awal lama saya termenung menengok kawan-kawan. Satu asrama, saya di asrama internasional, Cite Universitaire Internasional. Orang putih ada, orang hitam ada, macam-macam bentuk. Ada yang satu tu matanya tu macam tak ada, macam menengok mata hantu. Putih rambut pirang, mata biru, kulit putih, hidung mancung. Namanya Maximo. Setiap jumpa Maximo, kepalu, bekem. Ada foto saya simpan. Suatu hari saya tanya, rupanya agamanya Kristen Ortodok. Satu asrama sama saya. Kuliah di jurusan bahasa Arab Universitas Moskow, Rusia. Min aina anta ya Maxim? Ana Rusi, katanya. Aku dari Rusia. Di mana kau belajar jurusan bahasa Arab? Di Universitas Moskow. Ada sana jurusan bahasa Arab? Ada. Lo kau ambil jurusan bahasa Arab? Iya. Mau jadi apa? Jadi diplomat. Rusia membuat satu jurusan bahasa Arab, nanti alumni di situ akan ditempatkan di kedutaan-kedutaan negara-negara Arab. Maka jangan heran mereka menguasai bahasa Arab. Mereka belajar bahasa Arab bukan mau menjawab malaikat kiraman katibin mungkar nakir. Jadi perencanaan mereka matang untuk menguasai negara-negara Arab. Diplomat, betul-betul bisa berdiplomasi. Bukan macam orang kita. Tak usahlah kita ceritakan cuma orang kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semangat Idul Fitri kembali kepada tauhid. Kalau sudah kuat tauhidnya mantap, maka kuatkan ukhuwah Islamiyah. Kita ini semua bersaudara. Jangan lagi anak dilarang nikah hanya beda suku. Aku sampai mati tak mau kalau kau nikah sama dia. Apa salah dia, Mak? Jilbabnya bagus karena dia suku ini. Aku mau suku ini. Ya, ya Allah. Jangan nikah sama dia. Jatuh derajat kita. Kenapa? Dari emas langsung jadi tulang. Tak kenal maka tak sayang. Karena tak kenalnya kita itu, maka kita tak sayang sama dia. Setelah kenal, oh baik rupanya dia itu ustaz. Kenali bahasanya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Oh rupanya adat istiadat mereka begini, begitu. Baik-baik dia datang ke tempat kawan sahabat. Ini saudaraku seiman, maka aku mesti sapa dia. Akhirnya pagi-pagi itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Biado. Biado artinya apa kabar? Dijawab kawannya, babi dah ada, kambing dah ada. Kan sakit hati. Tanya dulu baik-baik, ini yang kau cakapkan ini artinya apa? Apa kabar? Oh sehat. Kita tidak disatukan oleh suku. Kita tidak disatukan oleh bahasa. Bahasa kita macam-macam. Tapi kita disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pergi saya ke Aceh Gayo, pergi saya ke Mandailing Natal, pergi pula saya ke Lampung, sampai pula saya ke Babel, Bangka Belitung, lalu kemudian kota yang paling jauh ujung pandang. Sampai pula ke Banjar, macam-macam. Situlah baru saya sadar. Kalau masih daerah Riau nih ngomong walaupun beda-beda sikit masih bahasa Melayu paham kita. Sampai di daerah mereka, mereka ketawa, awak ketawa juga. Tahu aja ketawa kan? Jangan-jangan mengketawakan awak. Tapi saya tak pernah suzon. Dialah saudaraku. Mereka adalah saudaraku. Datang dulu alim ulama habaib ke negeri Nusantara ini. Waktu itu nenek moyang kita masih animisme di memukul ombak di empas gelombang. Mereka datang dari Yaman, Hadramaun sana, Asy-Syihab, As-Saqaf, menikah dengan anak Sultan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura 1723. Ingat itu, 1723, 1723, 1723, 1723, 1700, 1800, 1945, 3 abad sebelum proklamasi kemerdekaan, negeri kita sudah pernah punya kerajaan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-12 karena pada abad ke-12 berdirinya kerajaan Samudra Pasai, raja pertama Malikul Saleh, mikir. Kalau kau katakan Islam baru masuk abad ke-12, mungkin tak orang Islam langsung datang bisa buat kerajaan? Mana mungkin ujuk-ujuk, kata orang Jawa. Tak mungkin. Pasti datang dulu berdakwah, baru kuat. Artinya apa? Islam sudah datang jauh lebih awal dengan cara dagang, bisnis, diantaranya pernikahan. Makanya sultan kita itu bernama Sultan Syarif Qasim. Syarif bukan nama. Syarif gelar. Mulia. Syarif Hussein. Mulia. Kenapa? Karena mengalir darah Nabi dalam darahnya. Dia adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diurut-urut ke atas, bin Husain, anak Ali, anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Maroko juga gitu. Sama Raja Maroko dengan Raja Siak. Bedanya Raja Maroko masjidnya ada satu tiang induk. Di tiang induk itu dituliskan namanya Raja Muhammad 6 sekarang, Raja Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Ini saya jelaskan supaya kita ngerti raja-raja kita adalah Islam. Kerajaan kita Melayu Islam. Bumi kita adalah bumi Islam. Jadi kalau anak cucu kita nanti berteriak Allahu Akbar, bukan radikal, bukan teroris. Jangan nanti ini takut disuka. Siapa yang berteriak Allahu Akbar berarti radikal, teroris. Besok muazin, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang orang ramai. Kenapa kau tak Allahu Akbar? Aku takut radikal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini isu-isu ini luar biasa. Kita harus cerdas menyikapinya. Dengan semangat Idul Fitri, sudah. Kuatkan ukhuwah Islamiyah, sudah. Menyongsong kebangkitan umat. Umat sudah bangkit. Apa bedanya? Di era milenial. Satu tahun. Di atas tahun, satu windu. Di atas windu, satu abad. Di atas abad, milenium. Abad, 100 tahun. Di atas 100, 1000 tahun. 1000 tahun pertama, 1000 tahun kedua. Sekarang kita masuk 1000 tahun yang ketiga. Maka disebut sekarang generasi milenial zaman now. Apa bedanya Pak Ustaz? Dunia berganti, musim berubah, isinya itu-itu juga. Tak ada bedanya. Itu menunjukkan sudah masuk waktu matahari terbit. Ini bumi. Terbitlah matahari. Ini matahari, matahari itu kan bulat terbit. Waktu terbit matahari berbunyi tit tit tit. Itu pula hebatnya masjid di Perawang. Asal terbit matahari berbunyi dia. Tahu pula dia. Jadi waktu matahari terbit ini tak boleh sholat. Karena waktu matahari terbit datang setan menghampiri. Maka disebut dengan waktu kornain syaitan. Dua tanduk setan. Selama berapa lama? Setinggi tombak. Selama setinggi tombak ini setan terus menghampiri matahari tadi. Sampai setinggi tombak. Setelah setinggi tombak baru setan pergi. Kemana dia? Ada kerja dia lain. Bukan itu aja kerja dia. Banyak kerja aku lagi kata setan. Sesuai dengan SOS lah, standar operasional setan. Jadi kerja setan waktu pagi bagaimana mengecoh supaya orang diikutinya matahari tadi sampai setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Makanya kita sholat sunat isyraq 6.17 tambah 12 sama dengan 6.29. Nah, karena kita sudah sama-sama kawan, kita lengkapkan aja lah 6.30. 6.30 biar mudah hitungannya. Barulah sholat sunat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang NU, Perti, Al-Wasliyah, bagi Muhammadiyah, gak pakai usolli. Allahu Akbar. Sah, baik. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apa beda zaman dulu sama zaman sekarang Pak Ustaz? Masalah dunia milenial. Ya sama aja. Zaman dulu, zaman Nabi kalau mau sholat, tengok ke atas. Sudah fajar shodiq atau sudah fajar kadzib? Zaman sekarang orang tak nengok ke atas, tengok ke bawah. Dah fajar shodiq. Fajar shodiq itu jam berapa? 4.53. Itu fajar shodiq. Dulu kalau mau sholat zuhur, tengok dulu. Tergelincir tak matahari, tengok bayang-bayang. Zaman sekarang, dah tengok. Kapan tergelincir matahari? 12.22. Artinya, zaman milenial, dunia ini makin mudah atau makin sulit? Makin mudah. Siapa bilang makin sulit? Tapi jangan lupa, ibadah makin mudah, maksiat pun makin easy. Makin mudah. Dulu, zaman datuk-datuk kita dulu, kalau mau jumpa sama perempuan, dibawa lidi, dicucuk. Rumah orang Melayu kan di atas, cucuk dari bawah. Itu kalau nampak lidi, itu miss call tu. Dulu gitu. Nah zaman setelah itu mulai pandai menulis. mulai pandai menulis, ditulislah surat, diselipkan di tengah jalan, nanti jumpa waktu dia mau ke surau, laki-laki. Tengok, ingat tak waktu Zainuddin berkirim surat ke Hayati? Sekarang tak ada lidi, tak ada surat. Tak pandai anak-anak sekarang buat surat. Zaman dulu kan, ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang tak berusaha. Panjang ceritanya. Orang sekarang enggak. Di mana kita jumpa? Langsung. Artinya apa? Zaman milenial makin mudah buat dosa. Oleh sebab itu, andai saya lama berpikir, andai saya muda lagi, dimudahkanlah saya macam mana anak muda ini sekarang, umur 18-20, tak sanggup saya. Berat. Ini berat untuk mudilan. Berat. Luar biasa. Oleh sebab itu, maka anak-anak muda ini harus lebih kuat, lebih sering pengajian. Anak muda yang belum ke masjid, tanya kenapa dia tak mau ke masjid. Jangan cuma anak-anak muda tak mau ke masjid. Ke masjid, tanya dia. Kalian kenapa tak mau ke masjid? Tak sesuai sama kami ustaznya. Kenapa? Ustaz Somad jadul. Pakai peci, pakai sorban, pakai koko. Kami mau ustaz-ustaz yang muda lah. Macam mana Ustaz Hanan At-Taki? Gayanya tengok macam Bob Marley kan. Saya mau ustaz-ustaz yang muda lah. Di Pekanbaru ada namanya Ustaz Doni, tak pakai peci. Kemarin sama saya di Sumatera Barat. Hei, berang nih Mek Mama. Ini mah topi kok. Ini mah kupiah. Saya jelaskan, Buya, Nenek Mama, Iko Ustaz Doni namanya orang awak juo. Iko ustaz khusus anak muda, rambutnya pasak ungu. Nyo di Pekanbaru anak-anak muda saya jamaahnya. Dia tidak pakai peci, pakai sorban. Tapi sorbannya baru saya tahu. Rupanya sorban ini cara pasang menunjukkan umur. Kalau sudah tua gini, kalau anak muda itu ke belakang pula. Gini, ke belakang. Ini tinggal gitar aja lagi. Sebab itu maka tanya dia, kalian mau apa? Kami mau ustaz-ustaz yang muda. Kok kenapa tak mau ke masjid? Sebetulnya ustaz kami mau ke masjid, cuman ustaz itu menakutkan kami. Kenapa? Ceritanya neraka. Neraka. Neraka. Pucat-pucat lah nanti. Balik dia mencret sambil rumah. Dulu orang kalau mau mabuk dicari pokok enau, bargot, kolang kaling, dipotong dahannya, ditampung. Setelah itu dapat baru dimasukkan ragi, fermentasi, bebuih, diminum. Mabuk tua, itu mabuk yang paling jelek. Diminum hari ini, besok baru mabuk. Sekarang tidak ada air, tidak ada bau, tidak ada rasa, cukup dibakar. Masukkan botol aqua, ditarik. Mak, macam-macam pernah pula ustaz ini. Sakau, mabuk, na'uzubillah. Oleh sebab itu maka kejahatan narkoba, kejahatan seksual sedang mengancam anak-anak kita di era milenial. Tapi kalau tema subuh ini kita jalankan, insya Allah kita saling bahu-membahu menyelamatkan generasi muda kita. Mudah-mudahan mereka selamat dari godaan era milenial ini, insya Allah. Amin.